Mitra Bisnis Kwi Kiyanggi berpandangan ketimpangan ekonomi serta sosial antara pusat dan daerah atau antara daerah satu dengan daerah lainnya yang diakibatkan oleh kacaunya otonomi serta tumpang tindihnya demokrasi serta korupsi tidak bisa dianggap remeh. Mengingat, masalah itu berpotensi menjadi bibit-bibit disintegrasi di kalangan anak-anak bangsa seperti yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia pasca terjadinya reformasi. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Kwi Kiyanggi. Baik Pak Kwi, selain di wilayah Papua, potensi disintegrasi juga terjadi di belahan barat Indonesia, yakni di wilayah Aceh. Nah, apakah potensi disintegrasi di Papua serta Aceh memang diakibatkan oleh masalah yang sama? Kalau Aceh saya kira lain urusannya ya. Oleh karena Aceh sejak awal sudah mempunyai gerakan separatisme yang pusatnya ada di Swedia. Yang namanya Pak Tiroi ya, dan itu suatu jaringan yang cukup berpengaruh, cukup kuat, dan mereka mempunyai alasan-alasan yang lain. Jadi mereka ingin lepas dari Indonesia oleh karena, bukan karena kekayaannya disedot, oleh karena mereka merasa ada karakteristik tertentu, terutama Islamnya ya. Dan ya mungkin mereka juga merasa diperlakukan tidak adil. Jadi bukan bagian tertentu dari rakyatnya yang miskin, bukan itu. Tetapi mereka lebih kolektif daerahnya yang dirasakan tidak sesuai dengan NKRI. Tapi Pak Kwik, apakah isu ketidakadilan terkait pemerataan ekonomi memang berpotensi menjadi pemicu disintegrasi? Oh iya, betul. Sangat betul, oleh karena tidak ada yang betul-betul memperhatikan secara, misalnya ya, sekarang ini apakah pemerintah itu mempunyai atau tidak ahli-ahli Aceh. Nah sekarang kan lucu, kalau kita pergi ke Leiden, itu mereka bagian antropologinya itu mengerti persis karakteristik provinsi segala. Nah di sini pemerintah pusat apa ngerti ciri-ciri khas dari daerah-daerah itu. Dan kalau mau NKRI yang memang sudah pernah terjadi kan, NKRI sampai sekarang masih ada. Walaupun ada tanda-tanda mulai bubar sendiri, itu oleh karena mereka ketika itu jadi jelek-jelek, itu generasi yang nggak jelek-jelek, generasi para founding fathers kita itu mengerti betul. Demikian Kwi Kiyanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.